Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab zakat. Terakhir pembahasan kita adalah zakat fitrah. Kita masuk pada permasalahan yang ketiga. Kata Syekh al-Muallif, para muallif hafizahumullah taala, al-mas'alah ats-tsalitsah fi hikmati wujubiha, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Sempat kita singgung di awal pembahasan zakat fitrah hikmah-hikmah ini. Qala min al-hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali, di antara hikmah dari kewajiban zakat fitrah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, tathiru as-sha'imi mimma 'asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi. Tathiru as-sha'im, jadi hikmah, manfaat, maslahah di balik syariat kewajiban zakat fitrah. Ada banyak di antaranya. Yang pertama, menyucikan orang yang berpuasa. Mimma asa yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi, dari dari hal-hal yang mungkin terjadi pada dirinya di saat dia berpuasa. Minal lahu, dari perbuatan sia-sia, warrafath, dan perkataan kotor. Ini yang pertama, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, ighna'ul fuqara'i wal masakini 'anis su'ali fi yaumil 'id. Hikmah yang kedua adalah memberi kecukupan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari meminta-minta di hari 'id. Wa idkhalu sururi alaihim, dan memasukkan kebahagiaan untuk mereka. Ini hikmah yang kedua, memberi kecukupan kepada orang-orang fuqara supaya mereka memiliki kebutuhan mereka di hari Id, dan tentunya itu akan memasukkan kebahagiaan untuk mereka. Liyakuna al-'abdu yawma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama', supaya liyakuna al-'id, supaya hari 'id itu menjadi hari yang berbahagia, li jami'i fi'atil mujtama', untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua lapisan masyarakat, semua merasakan, kaum muslimin seluruhnya merasakan kegembiraan, baik yang kaya maupun yang fakir, semua merasakan kebahagiaan di hari Id. Kadzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Rasul mewajibkan zakat fitrah ini dalam rangka menyucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor, serta dalam rangka untuk memberi makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian hikmah yang ketiga dari syariat wajibnya zakat fitrah, izharu syukri ni'matillahi 'alal 'abd, menampakkan bentuk syukur seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jal atas kenikmatan yang dia berikan kepadanya. Apa nikmat tersebut? Bi'itmami siyami syahri Ramadan, yaitu nikmat menyempurnakan puasa bulan Ramadan. Wa qiyamih, salat malamnya. Wa fi'lu ma tayassara minal a'mali salihah, demikian pula telah Allah mudahkan bagi dia selama bulan Ramadan untuk melakukan amalan-amalan saleh. fi hadha syahril mubarak, dalam bulan tersebut. Jadi ini hikmah yang ketiga, menampakkan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah dikarenakan Allah telah memberikan kepada dia nikmat bulan Ramadan, yang mana pada bulan tersebut Allah gandakan amalan pahala seorang hamba dan Allah bantu dia untuk mudah untuk berbuat amalan-amalan saleh pada bulan tersebut. Inilah tiga hikmah yang disebutkan oleh muallif di sini terkait hikmah diwajibkannya puasa, diwajibkannya zakat fitrah. Kemudian masalah yang selanjutnya, yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, miqdarul wajibi wa mimma yukhraj, kadar besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, wa mimma yukhraj, dan dengan apa zakat fitrah itu dikeluarkan. Ini berapa besarnya, berapa banyaknya, dan dari apa jenis yang dikeluarkan tersebut. Al-wajibu fi zakatil fitri sa'un, kadar yang wajib pada zakat fitrah adalah satu sa'. Satu sa', sebagaimana yang sering kita lalui, satu sa' itu berapa mud? Empat mud. Satu sa' itu empat mud. Apa itu mud? Mud adalah kedua telapak tangan seseorang yang dikumpulkan, yakni sesuatu yang memenuhi kedua telapak tangan seseorang. Itu satu mud. Satu mud adalah sesuatu yang memenuhi kedua telapak tangan seseorang ketika dikumpulkan. Yakni orang yang sedang, ukurannya sedang, tidak bukan orang yang kecil dan bukan pula orang yang terlalu besar. Jadi satu mud itu satu genggaman atau dua tangan, dua telapak tangan yang digenggamkan yang memenuhi isinya. Itu satu mud. Satu sa' ada empat mud. Jadi empat kali. Empat kali mud. Jika ditakar dengan berat kilo, terdapat khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau memberi takaran bahwa satu sa' itu adalah sekitar kurang lebih 3 kilo. Adapun Syekh Al-Taymin rahimahullah, maka kata beliau, beliau telah menerapkan dan beliau telah menguji takarannya. Beliau berpendapat bahwa satu sa' itu kurang lebih 2 kilo koma 40 gram. Kesimpulannya satu sa', satu sa' yaitu ya yang lebih aman yaitu 3 kilo supaya tidak khawatir ada kurang, dan tidak mengapa jika dia hanya mengeluarkan 2,5 kilo atau 2,40 gram. Itulah kadar yang wajib. Assalamualaikum. Jadi berapa kadar yang wajib? Satu sa'. Satu sa' itu sekitar 3 atau 2,5 kilo. Apakah boleh seseorang, jadi tidak boleh kurang dari satu sa', tidak sah. Jika dia mengeluarkan zakat fitrahnya kurang dari satu sa', maka tidak sah, tidak boleh. Harus sampai batas satu sa'. Apakah boleh lebih? Sekarang permasalahannya itu lebih. Jika lebih dari satu sa', bolehkah seseorang ingin zakat fitrah, dia ingin mengeluarkan lebih dari satu sa'? Maka dijawab oleh Syekh Al-Taymin rahimahullah, jika seorang melebihkan zakatnya satu sa', lebih dari satu sa', yakni lebih dari yang diwajibkan, jika itu dalam rangka dia menganggap ini disyariatkan, ini perkara yang disyariatkan, maka ini tidak boleh dan ini merupakan kebid'ahan. Ini merupakan suatu kebid'ahan. Jika dia menambah dan dia meyakini bahwa ini lebih utama dan ini yang disyariatkan juga, lebih dari satu sa', maka ini bid'ah dan haram, tidak boleh. Tetapi jika seseorang ingin menambah kadar yang wajib tersebut, dia tambah banyaknya, kata beliau, jika tujuannya bukan dia meyakini itu sebagai perkara disyariatkan, tapi dia ingin sedekah, ingin menjadi sesuatu yang dia sedekahkan, Jadi niatnya berbeda, niatnya berbeda. Jadi satu sa itu satu sa sebagai zakatnya, dia ingin mengeluarkan sebagai sedekah, dia tambah. Maka ini kata beliau, boleh. Ini boleh. Namun yang lebih utama, tetap yang lebih utama yaitu sesuai dengan syariat. Al-iqtisad bisunnah. Cukup sesuai dengan apa yang dibatasi oleh syariat, dan itulah yang telah diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah tentunya yang lebih utama. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah kadar yang wajib pada zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Dan tentunya tidak ada yang namanya nisab dan tidak ada pula yang namanya haul, karena pembahasan kita pada zakat fitrah. Min ghalibi quti ahli al-balad. Sekarang kita akan bahas ini jenis barang yang dikeluarkan itu apa? Adalah min ghalibi quti ahli al-balad. Dikeluarkan dari kebiasaan makanan pokok penduduk suatu daerah. Jadi makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Kebiasaan makanan pokok penduduk suatu daerah. Dan setiap daerah berbeda-beda makanan pokoknya, setiap negeri satu dengan yang lain mungkin ada kesamaan dan mungkin ada perbedaan. Min burrin au syair, berupa gandum atau tepung, jawawut au tamrin, demikian pula seperti tamr, kurma au zabib, kismis au akid, atau akid, apa itu akid? Akid adalah susu yang telah dibekukan, susu yang telah dikeringkan, sudah menjadi kering, kemudian diambil saripatinya. Jadi diambil saripati susu tersebut dan menjadi seperti keju. Dan akid ini zaman dahulu merupakan makanan pokok mereka, terkhusus di Madinah. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu rahimahullah Imam Bukhari, dari hadis Abu Sa'id, kata beliau, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri, dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari atau sa'an, sebesar satu sa' min ta'am, dari makanan. Kemudian Abu Sa'id melanjutkan, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Dan dahulu makanan kami itu adalah syair, tepung, atau apa? Syair adalah gandum, az-zabib, kismis, aqit tadi seperti keju atau saripati dari susu yang telah dikeringkan. Kemudian itu akid. Yang keempat adalah tamr. Yang keempat adalah tamr. Jadi Abu Sa'id mengatakan, kami dahulu mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Bahkan atau amuna, dan dahulu makanan kami itu empat jenis ini. Empat jenis ini. Gandum, kismis, kurma dan akid. Maka empat jenis ini adalah makanan mereka dan makanan pokok mereka. Kenapa tidak disebutkan makanan-makanan yang lain? Ini para ulama berkhilaf, terjadi khilaf di antara para ulama, apakah boleh mengeluarkan selain dari empat jenis ini? Sebagian mengatakan bahwa tidak boleh, bahwa tidak boleh. Jadi khusus harus empat jenis ini, tidak sah mengeluarkan dari yang lainnya. Namun pendapat yang kuat, itu pendapat mayoritas para ulama, bahwa boleh mengeluarkan selain dari empat jenis ini. Dan ini bukan pembatasan. Empat jenis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis itu bukan pembatasan. Jadi itu hanya menyebutkan makanan-makanan pokok yang ada di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kenapa tidak disebutkan yang lainnya? Karena mungkin makanan-makanan selain empat jenis itu sedikit, sedikit dikonsumsi dan sedikit mungkin didapati. Juga mungkin jarang didapati, atau makanan-makanan yang lain tidak didapati di zaman tersebut. Dan empat jenis makanan inilah adalah makanan mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa hadza kana aghlabu aqwatihim bil Madinah." Jadi empat jenis yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah kebiasaan makanan pokok orang-orang Madinah. Fa amma ahlul balad qutuhum ghairu dzalik, adapun penduduk suatu daerah yang makanan pokoknya selain itu, fa innama 'alaihim sha'un min qutihim, maka yang wajib untuk mereka keluarkan adalah satu sha' dari makanan pokok mereka. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis empat jenis tadi. Dan inilah pendapat yang kuat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah selain dari empat jenis yang telah disebutkan Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Dikarenakan yang dimaksud oleh Rasul sebagaimana kata Abu Sa'id, bahwa penyebutan empat jenis itu dikarenakan empat jenis itulah makanan pokok yang ada di zaman Rasulullah SAW. Dan tentunya di sisi lain, makanan pokok jika dibatasi dengan empat jenis itu, maka mungkin banyak orang-orang fakir yang tidak membutuhkan, bahkan tidak bermanfaat bagi orang fakir yang bukan makanan mereka. Dan zakat tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan sesuatu yang bisa mendapat memberikan manfaat bagi para fuqara. Maka beras itu lebih bagus karena beras adalah makanan pokok kebanyakan negeri di negeri kita. Kemudian juga sebuah masalah, yaitu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang terdapat cacat padanya, atau dari sesuatu yang memiliki cacat padanya, seperti yang basah, beras yang sudah basah ada cacat, atau beras yang sudah lama sudah berbau tengik, atau sudah lama dan rasanya sudah rusak. Makanan-makanan yang sudah rusak rasanya, maka ini tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jadi harus dari makanan yang masih bagus, dari makanan yang masih belum rusak. Adapun jika beras itu sudah lama tetapi dia masih belum rusak, masih bagus kualitasnya, masih belum rusak, cuma hanya lama saja, maka tidak mengapa. Tetapi tentunya yang lebih utama yaitu seorang mengeluarkan zakat fitrahnya dari sesuatu yang baik, dari yang kualitas baik. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ, dan jangan kalian memilih yang jelek-jelek itu untuk diinfakkan, untuk dikeluarkan sebagai sedekah, sebagai zakat, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Maka tentunya yang lebih utama yaitu mengeluarkan yang lebih bagus kualitasnya. Kemudian kita lanjutkan, wa yajuzu an tu'ta al-jama'atu zakatu fitriha li syakhsin wahidin, dan boleh seseorang atau boleh sekelompok orang menyerahkan zakat fitrahnya kepada satu orang saja. Permasalahan yang lain yaitu boleh sekelompok orang, beberapa orang mengumpulkan zakat fitrahnya kemudian diserahkan kepada satu orang. Wa ayyu'ta al-wahidu zakatahu li jama'ah, atau sebaliknya, satu orang mengeluarkan zakat fitrahnya untuk beberapa orang. Jadi tidak ada masalah seseorang ingin mengeluarkan zakatnya untuk satu orang atau dia bagikan kepada banyak orang. Sebagaimana halnya tidak masalah seseorang dia mengeluarkan zakat, dia pun dapat zakat karena dia termasuk orang-orang yang mendapat yang fuqara atau masakin. Qala wala yujzi'u ikhraju qimatut ikhraju qimatut ta'am, dan tidak boleh, tidak sah, wala yujzi', tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dari qimah, dari harga makanan. Jadi dia tidak mengeluarkan makanan, tapi dia uangkan, dia jadikan harganya itu sebagai zakatnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Li'anna dhalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasul dahulu, mereka memiliki uang, mereka memiliki harga yang bisa dikeluarkan sebagai pengganti zakat fitrah, tetapi tidak pernah dilakukan oleh beliau dan juga para sahabat. Wali annahu mukhalifun li'amalis sahabah. Demikian pula hal ini menyelisihi perbuatan para sahabat, generasi terbaik umat. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Bahkan seluruhnya mereka itu mengeluarkan zakat fitrah mereka dari makanan seukuran satu sa'. Walianna zakat al-fitri ibadah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang itu mengeluarkan harga dan nilai makanan sebagai pengganti dari makanan tersebut, yaitu bahwa zakat fitrah ini adalah ibadah, sebuah ibadah mafruḍah yang telah diwajibkan, min jinsin muayyan, dari jenis tertentu. Jadi telah diatur oleh syariat. Apa yang dikeluarkan itu sudah diatur, dan yang namanya perkara yang telah ditetapkan oleh syariat itu sebuah ibadah, perintah. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan, maka tidak sah mengeluarkan selain dari jenis yang telah ditetapkan oleh syariat tersebut. Sehingga tidak boleh seorang mengeluarkan nilai harga zakat fitrahnya, dia keluarkan dengan uang yang senilai dengan makanan. Tidak sah. Dan jika misalnya dia dipaksa oleh penguasa atau di daerah tersebut, kebiasaan orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan dengan uang, tidak boleh. Tapi jika dia dipaksa, maka dia sebagai taat pada pemerintah. Jika dia memudaratkan bagi dia, maka dia mengeluarkannya dengan uang, tetapi dia mengganti lagi, dia tetap harus membayar zakat dengan makanan. Karena tidak sah hanya mengeluarkan dengan uang, tidak sah. Itulah terkait kadar besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan dan dengan jenis apa zakat tersebut dikeluarkan. Kemudian masalah al-khamisah, masalah yang kelima, fi waqti wujubiha, waktu wajibnya zakat fitrah. Kapan waktu wajib wa ikhrajuha, dan kapan waktu pengeluaran zakat fitrah. Jadi ada waktu wajib dan ada waktu pengeluarannya. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi. Zakat fitrah itu wajib. Waktu wajibnya zakat fitrah, seseorang terkena kewajiban zakat fitrah kapan? Bi ghurubi syams. Sejak mulai dari tenggelamnya matahari. Min lailatul aid. Di malam hari Aid. Di malam lebaran. Aidul fitr. Ini waktu seseorang terkena kewajiban zakat fitrah. Maka siapa saja yang hidup pada waktu tersebut terkena kewajiban zakat fitrah. Dan jika dia belum ada di waktu tersebut, maka tidak terkena zakat fitrah. Tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Kecuali janin. Janin itu disunnahkan dan tidak wajib. Janin yang sudah hidup di rahim sang ibu, disunnahkan bagi seorang untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi sunnah, tidak mengapa tidak dikeluarkan. Tetapi jika bayi itu lahir sebelum waktu wajibnya zakat fitrah, dan dia hidup di waktu kewajiban zakat fitrah datang, sebelum maghrib, sudah lahir. Ketika terbenamnya matahari, sudah ada. Berarti dia harus dikeluarkan zakatnya. Seseorang meninggal sebelum waktu tersebut, tidak terkena kewajiban zakat fitrah. seorang meninggal setelah mendapati waktu tenggelamnya matahari di malam Id, terkena kewajiban zakat fitrah, maka ahli waris mengeluarkan zakat si mayit ini. Ini waktu wajib, waktu kewajiban zakat fitrah. Siapa saja yang mendapati waktu itu, dia terkena kewajiban zakat fitrah. Demikian juga seorang kafir, jika dia masuk Islam sebelum datangnya, dan dia masuk Islam sebelum tiba waktu kewajiban zakat fitrah, dan dia sudah menjadi seorang muslim di saat tenggelamnya matahari, maka si kafir ini dia harus mengeluarkan zakat fitrah, walaupun dia tidak berpuasa. Walaupun dia tidak berpuasa. Tetapi jika dia masuk Islam setelah tenggelamnya matahari, maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Maka semua yang hidup sebelum dan mendapati masa tenggelamnya matahari dalam keadaan dia ada, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah. بِغْرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْفِطْرُ. Karena pada waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa dari bulan Ramadan. Waktu berbuka dari bulan Ramadan sudah selesai, tidak ada lagi puasa Ramadan. Jadi ini waktu wajib. Kapan waktu wajib? Ketika tenggelamnya matahari di Lailatul Id, yakni waktu berbuka puasa di malam Id. Qala wali ikhrajiha waqtan. Adapun waktu pengeluaran, waktu pembagian zakat fitrah itu kapan? Beda waktu kewajiban dan waktu pengeluarannya itu berbeda. Waktu mengeluarkan, waktu pembagian zakat fitrah itu kapan? Wali ikhrajiha, dan waktu pengeluarannya itu ada dua waktu. Waktu fadilah wa ada wa waktu jawaz. Waktu yang pertama adalah waktu yang utama dan waktu yang baik untuk ditunaikan. Waktu yang lebih utama untuk dikeluarkan pada waktu tersebut. Dan yang kedua waktu yang dibolehkan. Fa'amma waqtul fadilah, adapun waktu yang utama seseorang mengeluarkan dan membagikan zakat fitrahnya, waktu yang utama itu kapan? Fahuwa, an maka adalah waktunya, min tulu'i fajri yaumil id, sejak terbitnya fajar di hari Id, yani waktu subuh, ila qubaili ada'i salatil Id, sampai mendekati salat Id. Jadi di pagi hari, sejak datangnya waktu subuh, terbitnya fajar, dia bagi-bagikan zakat fitrahnya terus sampai berakhir, sampai sebelum mulainya salat Id ditegakkan. Ini waktu yang utama seseorang mengeluarkan dan membagikan zakat fitrahnya. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bizakatil fitri, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang itu keluar ke lapangan untuk menunaikan salat Id. Maka inilah waktu yang lebih utama. Amma waktu al-jawaz, waktu yang kedua adalah waktu yang dibolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya, dibolehkan pada waktu ini. Kapan waktu tersebut? Waktu yang boleh seorang melakukan zakat fitrahnya, fahuwa qabla al-Id bi yawmin aw yawmain, adalah satu atau dua hari sebelum hari Id. Satu atau dua hari sebelum hari Id. Jadi boleh seorang mengeluarkan dan membagikan zakat fitrahnya dua hari, mulai dari dua hari sebelum hari Id, atau tepatnya tanggal 28. Boleh seorang mengeluarkan zakat fitrah mulai tanggal 28 Ramadan sampai hari Id. Tanggal 27 tidak boleh, karena itu lebih dari 2 hari. li fi'li Ibnu Umar wa ghairihi minas sahabah. Karena itulah perbuatan Ibnu Umar dan yang lain dari para sahabat. Jadi itu waktu pengeluaran zakat fitrah. Maka mengeluarkan zakat itu harus pada waktunya. Jika dia mengeluarkan sebelum waktunya, maka sama seperti dia sholat sebelum waktu, tidak sah. Seorang mengeluarkan zakat di awal Ramadan, tidak sah. Dia harus mengeluarkannya lagi di saat datangnya wajib kewajiban zakat fitrah di akhir Ramadan. Seorang mengeluarkannya lebih 2 hari ke atas, 3 hari sebelum hari Id, maka tidak boleh. Dan tidak sah, dia harus mengeluarkannya lagi di waktunya nanti. Seperti sholat, seorang sholat sebelum datang waktunya, tidak sah, harus diulang. Kemudian permasalahan selanjutnya, wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id. Dan tidak boleh mengakhirkan pembagian zakat fitrah dari salat Id, yakni tidak boleh lebih dari salat Id. Jadi batas akhir menyalurkan zakat fitrah itu salat Id. Setelah salat Id tidak boleh. Sudah selesai, habis waktu pembagian zakat fitrah. Fa'in akharaha fahiya sadaqatun minas sadaqat. Maka jika ada seorang yang mengakhirkan pengeluaran zakatnya sampai lewat dari salat Id, maka zakat itu menjadi sadaqah biasa, menjadi pemberian sadaqah, bukan termasuk zakat. Wa ya'thamu ala hadat ta'akhir. Dia mendapat dosa terhadap keterlambatan dan pengakhirannya ini. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa saja yang mengeluarkan dan membagikan zakatnya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salah, siapa yang mengeluarkannya setelah salat selesai, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu merupakan sedekah dari sedekah-sedekah, bukan termasuk zakat. Maka tidak boleh mengakhirkan pembagian zakat fitrah secara sengaja dan tanpa ada udzur, tidak sah, dan dia mendapat dosa, dan dia mendapat dosa seakan-akan dia tidak membayar zakat. Ini jika tidak ada udzur. Tetapi jika seorang mengakhirkan zakat fitrahnya karena ada udzur, bukan maksud dia tidak sengaja mengakhirkan, ada udzur. Seperti apa misalnya? Seperti seseorang misalnya dia sedang sibuk dan dia mewakilkan zakat fitrahnya kepada saudaranya atau kepada temannya. Keluarkan zakat saya nanti. Dia safar misalnya, lagi keluar. Kemudian setelah hari Id, dia baru kembali ke rumah. Ternyata dia dapati temannya belum mengeluarkan zakatnya. Padahal dia sudah mewakilkan zakatnya untuk dibayar si temannya ini. Tetapi temannya lupa atau belum mengeluarkan, maka dia ada udzur. Di sini ada udzur dan dia tidak sengaja. Maka dia boleh mengeluarkannya dikarenakan dia ada udzur. Walaupun dia sudah lewat waktunya. Seperti orang yang lupa sholat atau seperti orang yang tertidur ketika sholat. Ketika waktu sholat tiba dia masih tertidur, maka waktu sholatnya dia adalah ketika dia ingat dan dia ketika telah bangun dari tidurnya, itu waktu sholat dia, walaupun telah keluar waktunya. Apakah boleh mewakilkan zakat kepada orang lain? Jawabannya boleh mewakilkan zakat kepada orang lain. Jadi dia mewakilkan untuk orang lain membayar zakatnya. Boleh, dengan syarat orang yang diamanahi tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, jujur dan thiqah. Dan jujur, thiqah, bisa dipercaya. Adapun dia bukan orang yang thiqah, tidak bisa dipercaya, maka tidak bisa kita, tidak boleh kita mewakilkan zakat kita kepada dia. Kita harus tahu bahwa dia adalah orang yang terpercaya, maka boleh kita mewakilkan untuk dia membayar zakat kita. Tentunya dengan syarat si wakil ini harus mengeluarkannya di waktunya. harus mengeluarkannya di waktunya. Jadi tidak boleh si wakil mengeluarkan di luar waktunya. Apakah boleh misalnya seseorang di awal bulan Ramadan, dia sudah mewakilkan zakat fitrahnya kepada saudaranya, nanti keluarkan zakat fitrah saya. Di awal Ramadan dia sudah mewakilkan kepada orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, apakah boleh demikian? Jawabannya boleh, boleh, selama si wakil ini mengeluarkannya di waktunya. Kemudian beberapa tambahan faedah, yaitu kepada siapa zakat fitrah itu ditujukan, kepada siapakah penerima zakat fitrah. Terdapat khilaf, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, bahwa zakat fitrah itu disalurkan hanya kepada satu jenis orang, satu jenis golongan. Zakat fitrah tidaklah disalurkan kecuali kepada satu jenis golongan, yaitu al-fuqara wal-masakin, orang-orang fakir dan miskin. Dan tidak boleh zakat disalurkan kepada selain dari jenis ini, walaupun dia termasuk dalam ayat yang disebutkan ada 7 jenis yang berhak atau 8 jenis yang berhak mendapat zakat. Itu maksudnya dalam zakat mal. Zakat mal, naam, ada 8 jenis golongan yang mendapat zakat. Innama sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan itu. Itu pada zakat mal. Ada pada zakat fitrah maka hanya satu golongan, yaitu orang-orang fakir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang tadi kita telah baca, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasul wajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta tu'mah sebagai makanan bagi siapa? Orang-orang miskin. Itu saja yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka berdasarkan hadis ini, zakat fitrah itu hanya ditujukan kepada satu golongan, yaitu orang-orang miskin. Dan tidak boleh menyalurkan zakat fitrah kepada orang kafir, walaupun dia mu'allaf atau walaupun dia orang yang sedang kita lunakkan hatinya. Tidak boleh. Nah, zakat fitrah, pendapat yang rajih bahwa zakat fitrah itu khusus kepada orang-orang fuqara dari kalangan kaum muslimin. Dan tujuannya pun apa? Supaya mereka bahagia di hari Aid. Dan ini hari Aid, kaum muslimin dan orang kafir tidak masuk dalam pembahasan ini, dan mereka tidak bersama kita dalam hari raya. Kemudian masalah yang lain, apakah boleh atau enam, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah di luar daerah yang dia berada di dalamnya? Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah di luar daerah yang dia berada di dalamnya? Seperti dia tinggal di Batam, zakatnya di Jawa atau di Sumatera, di mana? Di luar daerah dia. Asalnya bahwa zakat fitrah itu mengikuti badan, mengikuti orangnya. Jika orang itu berada di suatu daerah, berarti zakat fitrahnya di daerah tersebut. Ini asalnya. Tetapi jika ada maslahat, ada keperluan, dia mengeluarkan di tempat lain, maka boleh. Maka boleh. Tidak mengapa dia mengeluarkan zakat fitrah di tempat yang dia tidak ada di situ. Kemudian masalah yang terakhir, itu seorang yang sedang berada di sebuah atau di suatu daerah dan keluarganya di daerah yang lain. Seorang yang berada di suatu daerah, dia safar, atau dia sendirian di daerah tersebut, sedangkan keluarganya di tempat lain, tidak bersama dia. Dia di Batam, keluarganya di Jawa. Dia di Batam, keluarganya di Singapura. Dan seterusnya. Asalnya, jawabannya asalnya bahwa zakat itu sesuai, seperti yang kita sebutkan tadi, sesuai tempat orangnya. Ini yang utama, ini yang utama, ini yang afdal. Berarti jika dia berada di daerah tersebut, di mana dia ada di situ, maka dia mengeluarkan zakat untuk dirinya di situ, dan keluarganya mengeluarkan sendiri di daerahnya. Ini yang utama. Karena zakat fitrah itu untuk orang-orang fakir yang berada di daerah tersebut. Yang tinggal daerah itu mendapat zakat sesama mereka. Jadi dia mengeluarkan di daerah yang dia ada di situ sekarang, dan keluarganya juga mengeluarkan di daerahnya sendiri. Ini yang afdal. Dan boleh jika misalnya dia membayarkan zakat keluarganya di daerah yang dia sedang ada di situ, dia bayarkan seluruhnya untuk keluarganya yang di luar daerah, boleh. Misalnya keluarganya tinggal di daerah yang lain, dia keluarkan zakatnya di sini. Ini boleh. Dan misal, atau sebaliknya, keluarganya yang mengeluarkan zakat dia di daerah keluarganya, ini juga boleh. Tetapi jika tidak ada halangan dan ada orang fuqara di daerah masing-masing, maka yang utama yaitu yang tadi, setiap badan, setiap jiwa mengeluarkan zakatnya di daerah yang dia ada di situ, jika terdapat orang-orang fuqara di dalamnya. Tapi itulah pembahasan terkait zakat fitrah. Dengan ini kita selesai dari pembahasan zakat fitrah. Dan insyaAllah kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait ahlus zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.